Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala wa idza sa'alta wahidan hajatan faqdaha fashkurillaha washkurhu. Wa idza sa'alta lan ing dalam nalikani jaluk sapa sira. Wahidan ing siji wong hajatan ing siji keperluan hajat faqobo mokonuli nuhoni atau nekani sopo wahid ha ing hajat. Kalau kamu minta bantuan kepada orang lain kemudian orang itu membantumu, fashkurillah moko syukur sopo siro Allah ing Allah washkur lan syukur sapa sira hu ing wahid. Karena banyak rezeki kita itu bukan banyak ya. Rezeki kita itu tidak akan sampai kepada kita kecuali lewat orang lain. Rata-rata seperti itu. Contoh rezeki kamu di pesantren itu melewati orang tua kamu. Rezeki ilmu kamu itu melewati guru kamu. Hanya dalam pengajiannya Kehya itu, orang tua, guru, teman yang menyampaikan rezeki kepada kita. Rezeki banyak ya, ada yang rezeki materi, ada yang ilmu. Itu seperti halnya talangnya air. Dari air hujan yang menyampaikan ke selokan itu adalah talang air. Maka kamu harus bersyukur, berterima kasih kepada orang yang sebagai talang itu. Guru itu juga talangnya ilmu, jadi talangnya ilmu. Bahkan guru bukan hanya talangnya ilmu, kadang guru itu talangnya rezeki, talangnya keluarga. Ada santri di sini bukan hanya dapat ilmu, dapat barokah. Kemudian bisa bekerja lewat kiai, sama kiai dicarikan pekerjaan sampai mendapatkan istri juga dari kiai. Makanya ada jazakumullah khairan katsira. Katakan begitu kalau ada orang memberi rezeki kepada kamu. Itu sebenarnya rezeki kamu cuman melewati orang itu. Rezeki kamu melewati orang tuanya. Rezeki kita ini melewati orang tua kita. Rezeki ilmu kita melewati guru-guru kita. Wa in qasura lan lamun sopeko sopo wahid falatu atibuhu moko ojo megelo sopo siro jangan marah huing wahid wala tasyukuhu lan ojo madul sopo siro huing sohid fatasiru moko dadi sopo siro adawatan ibu musuhan. Kalau dia tidak bisa, tak usah sihirin. Karena kalau kamu marah, nanti malah jadi musuh. Wakun lan ono sapa sira kal mukmini iku koyok wong mukmin. Ya telubuh kang nyepri sapa mukmin al ma'adziroh ing piro-piro alasan. Wala takun lan ojo ono sapa sira kal munafiki iku koyok piro koyok wong munafik. Ya telubuh hale. Ya telubu hale nyupri sopo munafik al uyuba ing piro-piro celo. Jadilah kamu seperti orang mukmin yang selalu menerima alasan. Begitu. Jadi kalau ada teman kamu, kamu minta ya tolong. Kok ngangkat, apa, angkatkan barang saya. Dia tidak bisa atau tidak mau. Kamu harus menyadari begitu. Oh mungkin dia sibuk. Oh mungkin dia begitu. Harus terbiasa begitu. Bukan malah dicari kesalahan-kesalahannya. Contohnya, bantu saya bawakan barang saya ini. Dia tidak mau. Kamu ini sudah saya bantu, biasanya kamu saya bantu. Nah, jangan begitu. Kamu itu loh kalau minta bantuan kepada saya, jangan begitu. itu yatlubul uyubah gitu. Wa kullan ngucapa sapa sira la allahu menawa-menawa wahid qasura iku pepeko sapa wahid li udrin krono udur lahu katwi wahid. Lam attali alaihi kang ora weruh sapa ingsun alaihi ing atase wahid. Wala tu'azzim, mungkin saja dia punya alasan yang tidak saya ketahui. Wala tu'azzim lan ojo ngagungake sapa sira ahadan ing wong siji minhum saking ma'arif. Malam tatawassam ing dalam selakini ora ngangen-ngangen sapa sira fihi ing dalam ahad awalan ing dalam kawitani. Wala tu'azzim lan ojo ngagungake sapa sira wahidan ing wong siji minhum saking ma'arif. Malam tatawassam ing dalam selakini ora ngangen-ngangen sapa sira fihi ing dalam ahad awalan ing dalam kawitani. Makhoyi lal kubuli. Ing pira-pira perkara kang nuduhake perkara kang den trimo sebelum kamu memikirkan. Jadi jangan terburu-buru memuliakan orang, memuliakan kenalan itu. Sebelum kamu benar-benar memikirkan bahwa ini benar-benar orang baik, sebelum begitu. Wa illa lan lamun ora lam tatawassam lam yastami moko ora krungu sapa ahad mingka saking sira wasara lan dadi sapa ahad khosman iku musuh alaikah melarati ing ngatasi sira. Kalau kamu tidak terlebih dahulu memikirkan, bisa-bisa dia nanti jadi musuh kamu. Fa ida akhtau moko ing dalem nalikani luput sapa ma'arif fi mas'alatin ing dalem siji masalah wa kanulan ono sapa ma'arif yakni funa iku anges itu nyegah, yakni funa iku nyegah sopo ma'arif minat ta'allumi, itu ta'allum kalau dalam, minat ta'allumi saking belajar mingka saking siro. Kalau kenalan kita itu keliru dan dia juga tidak mau belajar kepada kita, falatu alimhum moko ojo mulang sopo siro hu'im ma'arif. Kamu jangan moro sekonyong-konyong kamu mau mengajar dia, jangan. Kamu punya kenalan, dia keliru, terus kamu langsung, kamu ini kok nggak tahu sini, tak kasih tahu. Jangan begitu, jangan berlagak, jangan menggurui orang lain. Ingat, kamu kalau masa santri begini, jangan punya, bukan hanya masa santri, nanti di rumah aja. Kalau mau memberitahu kepada orang lain itu, jangan pakai sifat menggurui. Kita nggak boleh gitu. Pakai sifat menggurui, seakan-akan kita lebih alim, jangan. Seakan-akan sama-sama belajar lah. Mungkin yang lebih baik seperti ini, gitu. Kamu punya kenalan, ketemu di bus misalnya, kemudian salat, ada kekeliruan, coba kamu tegur, mungkin yang baik seperti ini. Jangan malah gitu. Dan jangan dikasih tahu kalau dia tidak minta, kalau dia tidak minta. Ayo ajari aku, kalau dia tidak minta diajari, jangan kamu malah ajari. Fa innahum moko sak temeni ma'arif yastafiduna. Iku ngalap faida sopo ma'arif mingka saking siro ilman ing sisi ilmu. Ilman ing sisi ilmu. Wa yusbihuna landadi sopo ma'arif asbaha. Wa yusbihuna landadi sopo ma'arif laka kadwi siro a'da'a iku piro-piro musuh. Illa iza ta'allako. Illa iza ta'alako angin ing dalem nalikani gumantungan. Dalika opo mengkunu-mengkunu khotok bimaksiatin kalawan maksiat. Yukorifunaha kang ngelakoni sopo ma'arif haing maksiat anjahlin krono buduh. Minhum sangking ma'arif. Fazkuril haqqoh. Fazkur moko nuturo sopo siro, nyebuto sopo siro, al-haqqo ing kebenaran, bilutfin kelawan alus, lemah lembut. Min goiri unfin, kelawan tanpa ngeras, tanpa kasar, ngerasi. Wa idha ro'ay talan ing dalam, kalau misalnya dia itu keliru karena maksiat, dalam hal maksiat, sedangkan dia tidak tahu kalau itu maksiat, maka kamu harus memberitahunya dengan cara yang halus. Wa idza ra'aita lan ing dalem nalikane ningali sapa sira minhum saking ma'arif karomatan ing kemuliaan wa khairon lan ing kebagusan fasykur moko bersyukur sapa sira Allah ing Allah alladzi ya Allah habbabakah kang wis demenake sapa alladzi ka ing sira habbabakah kang wis demenake sapa alladzi ka ing sira ilaihi maring ma'arif wa idza ra'aitalan ing dalem nalikani ningali sapa sira minhum saking ma'arif syarron ing kooloan fakallihim ilallahi moko masrahono sapa sira hum ing ma'arif ilallahi maring Allah ai fawwidhum masrahaken wasta'id lan nyuwun reksa sapa sira billahi kelawan Allah min syarrihim saking kooloane ma'arif wala tu'atibhum lan ojo megelo sapa sira hum ing ma'arif wala takulan ojo ngucap sapa sira lahum maring ma'arif wala takulan ojo ngucap sapa sira lahum maring ma'arif lima lam ta'rifu haqqi lima krono opo lam ta'rifu ora weruh sapa sira kabeh haqqi ing hak ingsun wa ana hale utawi ingsun fulan ibnu fulan iku anake iku wong anake wong ada kenalan misalnya dia itu melakukan suatu kesalahan. Kalau kesalahan itu tidak maksiat, jangan kamu menggurui dia kalau dia itu, jangan kamu ajari dia kalau dia tidak minta diajari. Tapi kalau sesuatu itu maksiat, maka kamu harus memberitahu dia dengan baik, dengan lemah lembut, dengan halus. Kalau kamu melihat kebaikan dia, ternyata dia itu ahli sedekah. Kenalan saya itu ahli sedekah. Maka bersyukurlah kepada Allah. Tapi kalau kamu misalnya melihat kejelekan dari dia itu, kan doa kepada Allah. Semoga dihindari dari kejelekannya. Jangan sampai kamu mengatakan begini. Lima ta'rifu nahak, lima lam ta'rifu haqqi, wa ana fulan ibnu fulan. Tapi kamu itu tidak tahu saya ya. Saya ini, misalnya kamu kenalan di bus, kamu anaknya DPR. Terus kamu itu disalahilah. Kamu dibuat sedih. Kamu jangan saya mengatakan, kamu enggak tahu ya, saya ini anaknya DPR. Jangan mengatakan begitu. Tidak usah laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaqulu ha anada. Laisal fata ada itu syair itu. Laisal fata may yaqulu kana abi. Bukanlah orang bukan pemuda sejati orang yang mengatakan inilah ayahku, saya ini anaknya siapa, itu bukan pemuda sejati. Tapi pemuda sejati itu adalah orang yang mengatakan inilah saya, inilah saya ini loh seperti ini. Wa ana lan utawi ingsun al-fadilu iku wong kang luwih fil ulumi ing dalam biro-biro ilmu. Engkau aleman sengkok ben kaki dong. Nah itu enggak boleh seperti itu. Fa inna zalika mukosak temani mengkuno-mengkuno kaul min kalamil humko iku setengah sangking gunemi wong kang kemprung. Orang yang mengatakan begitu itu orang goblok berarti. Wa syaddun nasilan utawi banget-banget di manungso hamakotan kang kemprung. Hamakotan apa nih kemprungi? Man iku wong. Izaki kang nyoceni sopok man nafsahu ing awak diwini man wa yusni lan ngelem sopok man alaiha ing atasi nafsahu. Waklam, jadi orang yang paling goblok itu adalah orang yang menyucikan diri sendiri. Waklam lan urwa sapa sira annallaha ing sak temene Allah Ta'ala la yusallituhum iku orang nguasaake sapa Allahum ing ma'arif alaikah melarati ing ngatasi sira bidzalika kelawan mengkono-mengkono syar illa lidzambin angin krono dosa sabako kang wis dingin apa azanbu mingkas saking sira. Tidaklah orang itu membenci kamu, kenalan kamu itu nanti membenci kamu. Kenalan itu akan apa ya, berbuat jelek kepada kamu kecuali karena kamu membuat dosa. Astagfirullah. Moko nyuwuh sepura sapa sira. Allah ing Allah min dambika saking dosane sira. Wa lam lan weruh sapa sira anna zalika ing sak temene mengkono-mengkono syar. Uqubatun iku siksa minallahi saking Allah. Wa kun lan ono sapa sira fima ing dalem perkara bainahum kang tetep ing dalem ma'arif sami'an iku wong kang ngrungu. Lihat kihi maring haki ma'arif asom matur budek asom matur iku budut anbatilihim sangking keolohane ma'arif. Natu kontur iku iku akeh ngucapi bimahasinihim kelawan piro-piro kebagusane ma'arif. Somutan tur iku akeh menengi ala masawihim ing atase piro-piro keolohane ma'arif. Wahdar lan wadiyo sapa siro an masawihim saking piro-piro keolohane ma'arif. Wahdar lan wadiyo sapa siro mukholatota mutafakihati zamani ing oleh nyampuri ahli fikie mongso la siyama opo mane al mustagilina piro-piro wong kang ketungkul. La siyama opo mane al mustagilina piro-piro wong kang ketungkul bil khilafi kelawan persulayanan wal jadalih lan poro padu. Hati-hati kamu mengikuti orang-orang yang sering kali berselisih pendapat seperti pemerintah antar politik ini politik itu, padahal para kiai kamu lebih baik jangan ikut-ikutan gitu katanya. Wahdar lan wasiyo sapa sira minhum saking mutafaqihati zaman fa innahum maqa sa temene mutafaqihati zaman ya tarabbasuna iku ngenteni nginti-nginti ayun tadiruna atau ngenteni sapa mutafaqihati zaman bika kalawan sira li hasadihim krono hasuti mutafaqihati zaman raibal manun ing ya tarabbasunah raibal manun ing anyar tekoni biloyone mongso atas kedatangan balaknya zaman mongso zaman waya kata unalan megot sopo mutafakki hati zaman alaika melarat ingatasi siro bidununi kelawan piro-piro penyono olo. Mereka memastikan kamu itu akan jelek kalau kamu bercampur dengan para ahli politik itu. Orang yang suka berbeda pendapat itu. Wa yatahu mazunah lan isaro sopo mutafakihati zaman. Waro akah ing burimisi robil uyuni kelawan piro-piro mata-mata. Jadi selalu mencari kesalahan kamu. Wa yusuna lan ngitung sopo mutafakihati zaman. Alaika ing atasi siro. Asaro tikah ing piro-piro keluputan siro fi asyrotihim ing dalem oleh ngumpuli mutafakihati zaman. Mereka akan menghitung kesalahan-kesalahan kamu untuk apa? Hatta yujabbihuka sehingga ngejulaki itu anu kaya dak lor kaya dak conggu aki gak mesurene conggu aki conggu aki apa bahasa jawanya ngejul aki ini kaya dak kaya bedil sapa mutafaqihati zaman ka ing sira bisa kalawan asarotika. Kalau nanti suatu waktu kamu ada kekeliruan, nanti kesalahan-kesalahan kamu itu disebutkan semuanya di hadapan kamu. Ini loh orang yang anu. Ini loh. Kamu hati-hati bermain dengan orang-orang yang sering berselisih itu. Seperti politik. Kamu kalau ikut-ikutan, kesalahan kamu itu dihitung. Kesalahan kita itu dihitung. Nanti kalau kita punya kesalahan, disebutkan semuanya. Saya tidak didukung sebenarnya oleh ini. Ini tuh loh makan di rumah saya. Ini loh minta bantuan ke saya. Dia kalau sakit minta uang. Sebutkan semuanya. Orang yang mutafakih di zaman itu orang yang selalu sukanya itu berbeda pendapat. Ya seperti politik-politik itu bisa. Fi haligaidihim ing dalam tingkai muring-miringi mutafakih di zaman wa munadharatihim lan oleh peningali mutafakih di zaman. La yukiluna. Orang ngepuro sopo mutafakih di zaman laka maring siro. Asrotan ing sak luput perkara siji sak luput wala yafiru nalan ora nyepuro sapa mutafaqiyati zaman lakat maring sira zelatan ing keluputan sama wala yasturuna na olang nutupi sopo mutafakiyatiz zaman laka maring siro auratan ing aurat. Dia akan memperlihatkan kejelekan kamu, akan memperlihatkan semuanya aib-aib kamu itu, semua mutafakiyatiz zaman. Yuhasibuna kakang ngitung-ngitung sopo mutafakiyatiz zaman ka ing siro alan nakiri ing atasi perkoro kitik wal kismira lan perkoro asor. Sesuatu yang kecil apapun kejelekan kamu itu akan diperlihatkan oleh mutafakiyatiz zaman ketika dia marah kepada kamu. Wa yasudunaka lan hasud sapa mutafakiyatiz zaman ka ing sira alal qalili ing atase perkara kitik, perkara sedikit, wal katsir lan perkara akeh. Kamu mendapatkan nikmat, kamu akan dihasuti. Sedikit apalagi banyak begitu. Wa yuharriduna, wa yuharridulan ngedorong, ngedorong. Sopo mutafakihati zaman alaika ing atase siro al ikhwana ngedorong sopo ngedorong ing al ikhwana ing piro-piro dulur bin namimati kelawan adu domba akan mengajak teman-temannya untuk mengadu domba wal balago tilan piro-piro gunem goro wal balago tilan piro-piro gunem goro wal buhtan ilan gawe goro in rodau lamun podo rido sopo al ikhwan. Fadohiruhum moko utawi dohiri ikhwan al malaku iku alus. Nampaknya teman-teman yang diajak oleh mereka itu kepada kamu halus. Wa in fakhotu lan senajan oh bukan senajan. Wa in sakotu lan lamun bendu sopo ikhwan alaika ingatasi siro fabatinuhum moko utawi batini ikhwan al anaku iku al hanaku bilha iwan nunil maftur al hanaku benar al hanaku iku iku anu bendu al goidoh goidihim iku muring-muring. Alhanaku iku muring-muring. Maknanya seperti al-ghaiduh. Zahiruhum utawi zahiri ikhwan. Siyabun iku dodot. Wabatinuhum lan utawi batini ikhwan. Diabun iku serigala. Serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba itu dari ini. Berarti zahiruhum siyabun, batinuhum diabun. Itu serigala berbulu domba, bahasa Arabnya. Berarti zaman dulu itu sudah ada istilah-istilah. Apa biasanya itu istilahnya? Serigala berbulu domba. Terus apa namanya itu? Apa? Musuh dalam selimut. Air susu dibalas dengan air tuba. Itu apa istilahnya itu? Apa namanya? Berakhir-akhir dahulu, berenang-renang ketepian, itu apa istilahnya apa namanya? Pantun. Masa pantun? Ya, pantun dia. Masa pantun? Pantun. Kalau bahasa Arabnya al-masal. Ada masal, banyak masal. Itu dimulai dari cerita-cerita seperti air susu dibalas dengan air toba itu. Air susu dibalas dengan air toba, air tuba itu. Bahasa Arabnya jaza'u sinmar. Balasan sinmar. Sinmar itu seorang arsitektur dulu di zaman Romawi. Dia disuruh membuat kerajaan megah. Setelah membuat kerajaan megah, jaza'u sinmar ini dipanggil oleh raja itu. Wahai sinmar, apakah kerajaan saya ini sudah paling bagus? Iya raja. Saya masih bisa membuat lebih bagus lagi. Akhirnya sinmar itu dibuang. Di apa? Dilempar dari atas kerajaan itu. Biar dia tidak membangun kerajaan yang lebih hebat lagi. Jadi dia sudah berpayah-payah membuat kerajaan, ternyata balasannya dia mati. Namanya jaza'u sinmar. Air susu dibalas dengan air. Haza utawi iki perkoro, ma haza utawi iki mazgur keterangan dari depan, ma iku perkoro, koto'at kang mesti. Bihi kalawan ma opo al musyahadatu peningal nyoto ala aktarihim ingatasi luih ake-ake mutafakih hati zaman. Rata-rata mutafakih hati zaman itu seperti itu. Ilaman angin uang. Semoga kita termasuk pengecualian ini. Ilaman angin uang. Asomahu kang reksohu ingman Allah subhanahu Allah. Kecuali orang yang memang sudah dijaga oleh Allah. Fasuhbatuhum moko utawi ngancani mutafakih hati zaman khusronun iku rugi. Wa mu'asyiratuhum lan sama pergaulan, mempergauli ngoncone mutafakiyati zaman khidlanun iku ngasoraki hadza utawi iki utawi iki mazkur yang dari depan hukmuman iku hukumi wong yang haruh kang pertelo lakakadwe siro yuzhiruh kang mertela ake, yuzhiruh kang mertela ake, sopok man, lakah maring siro, asodda kotah ing sana-sanaan. Ini orang yang sudah memperlihatkan kepada kamu bahwa dia sahabat. Fakaifa moko iku hale koyo opo, terus bagaimana? Man utawi uong yujahiruka, kang ngedengi sopok man, kaing siro bil adawati kelawan musuh-musuhan. Ini saja orang yang memperlihatkan pertemanan kamu harus banyak ketakramanya, banyak etikanya. Lantas kalau kamu bergaul dengan seseorang yang jelas-jelas memusuhi kamu, terus bagaimana? Berarti kamu harus lebih hati-hati lagi, gitu. Jawabannya berarti kamu harus lebih hati-hati lagi. Orang yang sudah memperlihatkan pertemanan saja itu saja bisa-bisa bahaya, apalagi orang itu sudah jahat kepada kamu. Qala al-Qadi Ibnu Ma'ruf rahimahullahu taala wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bisa coba dengan perpus dia.